penjelasan tentang batilnya kesyirikan. Ya. Bahwasanya kesyirikan itu adalah perkara yang batil, menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan. Ya. Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya lagi coba yang Satri Amwat tunjuk tangan yang baru, tunjuk tangan dulu. Biar ketahuan mana yang belum datang. Kalian ber-13 kan? Yang sakit tadi si Noval masih sakit. Harun sama coba yang lain tunjuk tangan yang hadir. 1, 2, 3, 5, 7, 9. Berarti kurang 2. Satria mana Satria? Hah? Baik. Kita masuk kepada masail dari bab ini. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala fihi masail. Al-ula tafsirul ayatain. Pada bab ini terdapat ya, masail, permasalahan-permasalahan. Yang pertama, tafsir al-ayatain, tafsir dari dua ayat. Dan yang dimaksud ya, dari dua ayat ini adalah dua ayat yang ada pada surat Al-A'raf. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra. Wala anfusahum yansurun. Ya. Ayat 191 dan 192 dari surat Al-A'raf, yang mana kita sudah jelaskan pada awal bab bahwasanya ayat ini menunjukkan batilnya kesyirikan, batilnya menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala ya sebagai sesembahan siapapun dia, ya apapun atau siapapun itu. Ya, kenapa? Karena pertama, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun. Mereka yang dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk. Mereka tidak menciptakan. Ya, bagaimana mereka disembah sementara mereka adalah sama seperti orang yang menyembahnya, sama-sama makhluk, sama-sama diciptakan. Ya. Apa yang menjadi keistimewaan mereka? Tidak ada istimewanya, sama-sama makhluk. Menunjukkan bahwasanya mereka membutuhkan Sang Maha Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, wala yastati'una lahum nasra. Juga mereka tidak bisa menolong orang-orang yang menyembah mereka. Ya. Wala yastati'una lahum nasra. Mereka tidak mampu menolong orang-orang yang menyembah mereka. Ya, wala anfusahum yansurun. Bahkan mereka tidak bisa menolong diri-diri mereka sendiri. Ya, bahkan mereka tidak bisa menolong diri-diri mereka sendiri. Lalu atas dasar apa yang seperti ini diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Sama sekali ya tidak memiliki keberhakan. Sama sekali tidak memiliki keberhakan. Begitu juga Ayat yang berikutnya surat Fatir ayat yang ke-13. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wal ladzina tad'una min dunihi ma la ma yamlikuna min qitmir. Ya. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunbi'uka mithlu khabir. Ayat ini juga menjelaskan tentang batilnya kesyirikan. Ya, menunjukkan batilnya kesyirikan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina tad'una min dunihi. Dan apa-apa yang kalian tad'un, kalian seru. Ya. Kalian ibadahi, karena doa, doa ibadah, doa masalah. Min dunihi, selain daripada Allah, selain daripadanya, yaitu selain daripada Allah, ma yamlikuna min kitamir. Mereka tidak memiliki bahkan kitamir. Ya. Apa kitamir kemarin? Siapa yang masih ingat? Kulit dari kurma. Kulit yang kulit ari yang terdapat pada biji kurma. Ya. Artinya, ya, perkara yang sangat sepele sekali. Mereka tidak miliki. Ya. Bukan kekuasaan mereka itu, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu atas dasar apa? Ini satu. Ya, hujjah yang menunjukkan batilnya kesyirikan. Kalau kitmir saja mereka tidak punya, tidak menguasai, bukan punya mereka. Apa yang punya mereka pada hakikatnya adalah punya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengambilnya, siapa yang bisa menahannya? Ini kalau tadi sudah habis marahin santri, marahin anak kecil lagi habis energi sana. Tolong-tolong tuh di ya. Ini yang pertama. Yang kedua, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalaupun kalian menyeru mereka, mereka tidak akan mendengar seruan kalian. Ya, orang yang beribadah kepada orang yang sudah mati misalnya, apakah mendengar seruan kita? Tidak. Beribadah kepada patung-patung, mendengar seruan kita? Tidak. Ya, beribadah kepada matahari, beribadah kepada bulan, beribadah kepada, sama sekali tidak. Bahkan terkadang hal-hal yang fiktif. Ya, hal-hal yang fiktif. Ya, beribadah kepada dewa. Ya, fiktif bukan? Fiktif itu. Ya. Tidak mendengar. Lalu atas dasar apa yang seperti ini dijadikan sesembahan, sekutu selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Wa in sami'u walau sami'u mastajabu lakum. Anggap kalau mereka dengar. Seandainya pun kalau mereka mendengar, mereka tidak mampu untuk memenuhi apa yang menjadi seruan kalian. Ya. Lalu atas dasar apa yang seperti ini dijadikan sesembahan, dijadikan tandingan, dijadikan sekutu, ya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Sama sekali yang seperti ini tidak memiliki kepantasan untuk diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ketika seorang itu beribadah dia merendahkan dirinya, dia menghinakan dirinya. Kepada siapa? Kepada yang dikaguminya, yang diagungkannya, yang dicintainya. Ya, maka tidak pantas seorang itu merendahkan dirinya. Tidak pantas seorang itu menundukkan dirinya, mengagungkan sesuatu yang tidak sempurna. Itu hanya pantas diberikan kepada yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempurna zatnya, sempurna nama-namanya, dan sempurna sifat-sifatnya, sempurna perbuatan-perbuatannya. Ya. Qala as-saniyah, permasalahan yang kedua, kisatu Uhud. Kisah perang Uhud. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Anas. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari mu'allaqan wa Muslim mausulan. Ya. Ketika perang Uhud, perang yang sangat dahsyat, ya, di mana ya ketika pasukan kaum muslimin berhasil ya menghalau pasukan musyrikin yang ketika itu dipimpin oleh Abu Sufyan Ibnu Harb, ya, kemudian terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan pemanah, dan ini diambil kesempatan oleh pasukan berkuda dari kaum musyrikin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ketika itu. Berbalik, yang tadinya kaum muslimin unggul, berbalik, terjepit, terdesak. Sekian banyak para sahabat yang gugur ketika itu, dan termasuk Rasulullah SAW dalam keadaan terdesak, dilindungi oleh para sahabat yang di sekitar beliau, tetapi beliau sempat terluka ketika itu. Sujja Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam yaum Uhud. Ya, beliau terluka di kepalanya. Ya, gigi beliau patah. Ya. Terluka pipi beliau, wajah beliau. Ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama adalah manusia biasa. Ya, dalam artian manusia biasa di sini ya sebagaimana halnya manusia yang lainnya. Ya. Bahwasannya beliau bisa terluka. Bahwasannya beliau tidak kebal senjata. Ya. Bahwasanya beliau sebagai makhluk, ya adalah sebagai makhluk. Tidak boleh kita gulu terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ya menisbahkan kepada beliau apa yang tidak berhak untuk dinisbahkan kepada beliau dari sifat-sifat ketuhanan. Dalam keadaan beliau masih hidup, menunjukkan sifat makhluknya. Beliau terluka, beliau terdesak. Bahkan sampai ketika itu beliau mengucapkan, dan ini syahidnya dalam perang kisah Uhud ini, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana suatu kaum itu akan beruntung, bagaimana suatu kaum itu akan sukses kalau saja ternyata nabi mereka mereka lukai. Ya, ini istibaat. Beliau merasa mustahil dan sudah merasa ini apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ketika itu sangat keterlaluan. Ya, bagaimana tidak keterlaluan? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia bahkan makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, justru mereka berusaha untuk membunuhnya, bahkan melukai mereka. Ini jelas suatu hal yang keterlaluan sekali. Ya. Dosa besar bahkan. Tetapi dalam keadaan demikian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa laka minal amri syai. Ya, engkau tidak memiliki apa yang menjadi urusan sedikit pun. Urusan hidayah itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian mereka, bahkan Abu Sufyan bin Harb yang memimpin perang Uhud ketika itu masuk Islam. Ya. Ketika terjadi Fathu Makkah. Khalid bin Walid yang memimpin pasukan berkuda kaum Quraisy ketika itu, beliau masuk Islam, menjadi panglima, bahkan menjadi Saif min Suyufillah. Salah satu dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini. Dan ini menunjukkan kaitannya dengan bab kita bahwasanya al-amru biyadillah. Ya, urusan ini ada di tangan Allah. Semua perkara ini adalah di tangan Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak milikinya. Kalau Rasulullah SAW makhluk yang paling bertakwa, makhluk yang paling takut kepada Allah, makhluk yang paling dicintai Allah, beliau tidak memiliki perkara atau sedikit pun urusan dalam apa yang menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala, perkara Allah, lalu bagaimana dengan makhluk-makhluk yang lain? Ketika beliau tidak memiliki urusan ini menunjukkan ketidaksempurnaan beliau, dan jelas karena beliau adalah makhluk. Ya. Tidak pantas untuk diibadahi, tidak pantas dinisbahkan sifat-sifat ilahiyah, sifat-sifat rububiyah kepada beliau. Karena memang bukan haknya beliau. Ya, sifat-sifat uluhiyah, sifat-sifat rububiyah ini hanya diberikan kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak pantas untuk kita ibadahi karena beliau makhluk, ya abd, beliau sendiri yang mengatakan wa qulu abdullahi wa rasuluh, katakanlah abdullah, bahwasanya beliau adalah hamba Allah dan rasulnya. Berarti beliau masih memiliki tugas sebagai seorang hamba, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk diibadahi. Apalagi selain beliau. Ya, apalagi selain beliau. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau para malaikat, para al-anbiya, ya, mereka bukan orang-orang yang berhak untuk diibadahi. Ibadah adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan hak siapa-siapa. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini kan menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling cinta pada Rasulullah? Ya. Kita yang mengaku cinta, tapi kalau dijelaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, terkadang berat untuk melaksanakannya, atau mereka para sahabat, ya, yang mereka siang dan malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka dalam perang Uhud, ya, mereka rela mati dalam rangka melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau begitu banyak menderita luka ketika perang Uhud dalam rangka melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai para sahabat mengatakan perang Uhud itu adalah perangnya Talha. Ya. Kita dengar hadis satu saja udah malas. Ngapal saja udah malas. Ya. Terus mengklaim bahwasanya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ghulu terhadap beliau dan tidak pernah dilakukan oleh orang-orang yang jelas mencintai beliau. Ya. Ini namanya ya, tipu daya syaitan. Atas nama cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya membenarkan ghulu terhadap beliau, sama sekali tidak boleh. Ya, sama sekali tidak boleh. Kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita wujudkan dengan mengikuti apa yang menjadi ajaran beliau. Mempelajari apa yang menjadi warisan beliau. Ya, apa yang menjadi warisan beliau? Warisan beliau adalah ilmu. Ya. Karena para anbiya mereka tidak mewariskan dinar wala dirham, tapi mereka wariskan ilmu. Apa, di mana kita dapatkan ilmu tersebut? Dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian permasalahan yang ketiga, kunutus sayyidil mursalin wa khalfahu sadatul awliya yu'amminuna fis salah. Ya, ini juga untuk menjelaskan apa yang sudah kita sebutkan tadi. Kunut yaitu doa kunut, kunut nazilah ini maksud di sini. Ya, beliau mendoakan kejelekan kepada tokoh-tokoh Quraisy, disebutkan namanya di sini, di antaranya Safwan ibnu Umayyah, ya, wa Suhail ibnu Amr, wal Harith bin Hisham. Ya, ini tokoh Quraisy ketika itu. Mereka menyakiti kaum muslimin, mereka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kunutnya beliau mendoakan kejelekan untuk mereka. Ya, dalam keadaan mereka ketika itu kafir. Bahkan bukan hanya kafir, memusuhi Islam, memerangi kaum muslimin, memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sayyidil Mursalin, perhatikan di sini bahasa yang digunakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah. Kunutu Sayyidil Mursalin, pemimpinnya para rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau yang paling utama. Ya. Siapa yang mengaminkan sadatul aulia, pemimpinnya para waliullah, para sahabat maksudnya. Ya. Mereka orang yang terbaik setelah para anbiya dan rasul. Yu'amminuna fis shalah, di dalam salat bahkan. Kurang apa? Ya. Kurang apa doa yang mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengaminkan para sahabat, didoakan ketika salat. Ya. Apakah Syekh Muhammad Ibn Wahab cuma sekedar mengkhabarkan, "Oh, ini terjadi. Oh, ini oh boleh kunut nazil." Enggak, bukan itu. Kita lihat babnya ini bab apa? Bab ya, yang ingin menunjukkan bahwasanya makhluk itu tidak ada, tidak memiliki ya urusan apa-apa. Urusan semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Urusan semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat laisa laka minal amri syai. Sama dengan ayat yang tadi. Dan ini layam nak. Ya. Tidak menjadi halangan. Satu ayat itu memiliki dua asbabun nuzul. Ditegur lagi oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa laka minal amri syai." Ya, urusannya bukan di tangan engkau. Engkau tidak memiliki urusan sedikit pun terhadap hidayah orang lain, terhadap apapun. Ya. Dan ternyata tiga orang ini yang didoakan kejelekan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya mereka di kemudian hari masuk Islam. Wa hasuna islamuhum. Ya. Apa yang ingin disampaikan oleh beliau di sini? Makhluk siapapun itu, bahkan Rasulullah, bahkan para sahabat, ya, tidak memiliki hidayah, tidak memiliki urusan. Hidayah itu ada di tangan Allah. Ya, siapa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dia mendapatkan hidayah, dia mendapatkan hidayah. Ya, dengan hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui urusan seperti ini, para sahabat tidak mengetahui urusan seperti ini, menunjukkan mereka adalah makhluk dan tidak pantas kita beribadah kepada mereka. Hanya Allah yang pantas untuk kita ibadahi. Barakallahu fikum. Ar-Rabi'ah, masih nyambung yang sebelumnya, annal mad'u 'alaihim kufar. Ya. Yang keempat, bahwasannya yang didoakan itu adalah orang-orang kafir. Ya. Kita sambung dengan yang kelima, annahum fa'alu asya'a ma fa'alaha ghalibul kufar. Bukan hanya mereka kafir, tapi mereka melakukan hal-hal yang tidak dilakukan kebanyakan orang-orang kafir lainnya. Minha syajjuhum nabiyahum sallallahu alaihi wasallam wa hirsuhum ala qatlihi wa minha at-tamthil bil qatla ma'a annahum banu ammihim. Di antaranya yang mereka lakukan, mereka melukai nabi mereka, itu Rasulullah SAW dalam perang Uhud. Ya, ini kejahatan. Ya, ijram luar biasa, kejahatan luar biasa. Hirsuhum ala qatlihi. Mereka berambisi untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa minha at-tamthil bil qatla. Mereka tamthil memutilasi. Ya, bahasa kita, bahasa kerennya. Ya. Orang-orang yang sudah terbunuh. Ma'anahum banu ammihim. Dalam keadaan yang terbunuh ini adalah anak paman mereka sendiri. Artinya dari kabilah yang sama. Ya, seperti yang mereka lakukan kepada siapa? Kepada Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbunuh sebagai syahid di perang Uhud. Apa yang dilakukan? Ya. Diambil jantungnya, ya, dimakan. Ya. Oleh Hindun, istrinya Abu Sufyan ketika itu. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya, yang ingin disampaikan oleh beliau di sini, dalam keadaan mereka ini melakukan apa yang tidak dilakukan oleh orang lain dari bentuk kejahatan. Ya. Bukan orang lain di sini, tapi orang-orang kafir yang lainnya. Ya, kafir jelas, ini adalah kejahatan yang paling dahsyat. Ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersamaan dengan itu ada kejahatan-kejahatan lain yang mereka lakukan kepada kaum muslimin dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga kalau kita berpikir, wajar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum? Bagaimana satu kaum itu akan bisa beruntung kalau mereka melukai nabi mereka sendiri? Ini bukan wajar, beliau mengatakan demikian wajar karena kejahatan yang luar biasa. Beliau mendoakan sebagian mereka dalam sholat, beliau wajar. Jadi itu syariat. Ya, doa kunut nazilah itu suatu syariat. Tetapi di sini yang ingin ditegaskan adalah bahwasanya perkaranya tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sesuai menjadi hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dididik kita supaya paham ini. Kita berdoa, kita berusaha. Tetapi tetap urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka orang-orang kafir yang seperti ini saja, ternyata sebagian mereka, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, Abu Sufyan bin Harb. Ya, ini kan pemimpinnya. Setelah kematian Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya. Perang Badar, apa penyebabnya? Perang Badar karena Abu Sufyan yang membawa kafilah dagangnya yang ingin dicegat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memutar, kemudian dia mengirim risalah kepada orang-orang Quraisy di Mekah. Orang-orang Quraisy Mekah datang untuk menghadang Rasulullah SAW. Ketika itu dia tidak ikut perang, karena dia lewat jalan lain, dia kembali ke Mekah. Ya. Ketika perang Badar terbunuh Abu Jahal dan beberapa pemimpin yang lainnya. Abu Lahab ketika itu tidak ikut perang Badar. Ya, setelah berapa lama perang Badar, dia mati. Ya, stres dia. Ya, disebutkan matinya karena depresi. Ya, karena apa? Kekalahan kaum Quraisy ketika itu di perang Badar. Ya, tidak lama dia mati. Ya, kemudian perang Uhud, perang yang kedua setelah perang Badar, perang besar yang kedua setelah perang Badar. Siapa yang memimpin? Abu Sufyan bin Harb. Ya. Sekarang kalau ada perang, ya ada yang perang, ya yang diincer itu panglimanya atau anak buahnya? Ya panglimanya kan. Yang bertanggung jawab ya panglimanya. Ya, ini Abu Sufyan bertanggung jawab perang Uhud. Perang Ahzab Abu Sufyan juga yang bertanggung jawab. Ya, artinya kurang apa kalau kita lihat, ya. Jejak rekam beliau ini, tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau masuk Islam. Ya, di perang Fathu Makkah. Ya. Fathu Makkah perang atau bukan perang? Kita katakan perang. Walaupun akhirnya Makkah ditaklukkan oleh kaum muslimin, ya. Tanpa perlawanan, tapi itu tetap dikatakan perang. Berbondong-bondong ketika itu, ya, orang yang masuk Islam, termasuk diantaranya Abu Sufyan. Ya, kemudian ikut di perang Hunain, beliau radhiyallahu ta'ala anhu, kita doakan beliau sebagaimana kita doakan para sahabat yang lain. Khalid ibn Walid sebagaimana yang disebutkan tadi, ya, beliau yang memimpin pasukan berkudanya pada perang Uhud. Beliau yang jeli ketika melihat, oh ternyata di sini ada celah yang bisa dia manfaatkan ketika itu. Memukul balik kaum muslimin. Ya. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Masuk Islam beliau. Kapan beliau masuk Islam? Antara perjanjian Hudaibiyah dengan Fathu Mekah kalau tidak salah. Ya. Sebelumnya bersama siapa? Al-Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, kalau kita bicara Al-Amr bin As ini, masya Allah kisahnya. beliau yang diutus oleh orang-orang Quraisy ke Habasyah untuk meminta Raja Najasyi mengembalikan kaum muslimin yang hijrah ketika itu. Ya, masuk Islam. Tiga orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Mereka pentolan-pentolan kaum musyrikin ketika itu. Ya. Siapa? Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Al-Harits bin Hisham. Ketiga-tiganya masuk Islam. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga menunjukkan bahwasanya kita tidak perlu berputus asa di dalam berdakwah. Ya, tidak perlu berputus asa dalam berdakwah. Ya, atau berputus asa lihat orang lain, ah ini kayaknya orang enggak susahlah dapat hidayah. Ya, hidayah bukan di tangan kita, Mas. Kalau hidayah di tangan kita, mungkin kita bisa mengatakan demikian. Ya. Susah. Tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita berputus asa. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau masuk Islam. Ummi beliau, ibu beliau dalam keadaan kafir. Masih, tapi beliau terus ya mendakwahkan kepada ibu beliau supaya masuk Islam, Islam. Akhirnya beliau meminta pada Rasulullah SAW untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, disuruh kembali Abu Hurairah. Ya, ketika beliau kembali, beliau dapatkan ibunya menyongsong beliau sambil bersyahadat. Ya, kita tidak. Yang menjadi tugas kita, ya, adalah bagaimana kita berdakwah dengan dakwah yang benar, membawa dan menyampaikan al-haq yang benar, ya, kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ikhlas, dengan baik. Adapun hidayah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak perlu kita berputus asa di dalam dakwah. Ya, karena dakwah ya bukan milik kita tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Naktafi lahu subhanahu wa bihamdik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum.